Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang adadul mansubat wa amthilatuha. Jumlah-jumlah ataupun jumlah isim-isim yang mansub dan juga contoh-contohnya. Sudah kita ambil yang pertama itu al-maf'ulu bih, juga yang kedua al-masdar, yang ketiga dzarfuz zaman. Ini belum ya? Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Setelah al-maf'ulu bih dan juga al-masdar atau al-maf'ul al-mutlaq. Ya, dzarfuz zaman. Qala al-musannif rahimahullah, babu dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Ya, bab tentang dzarfuz zaman dan dzarf al-makan. Dzarfuz zamani huwa ismuz zaman al-mansubu bi taqdiri fi. Nahu al-yawma والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء. Betul kan itu? Sudah kan? Sudah. ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. Bab dzarfuz zaman wa dzarful makan di sini disatukan ya, pembahasan tentang dzarfuz zaman dan dzarful makan karena saling berdekatan, ada sisi kemiripan, sama-sama dzarf, sama-sama keduanya dzarfuz zaman atau dzarful makan adalah sebagai wadah. Nanti akan kita sebutkan definisi atau makna dari dzarf lughatan secara bahasa. Dzarfuz zaman yang pertama definisinya adalah ismuz zaman al mansubu bi taqdiri fi. Isim zaman, yani isim yang menunjukkan kepada keterangan waktu. Al-mansubu bitakdiri fi, yang ia dinasobkan dengan menakdirkan makna fi. Ya, dengan menakdirkan makna apa? Fi, di. Bukan lafadznya yang ditakdirkan, tapi maknanya. Contoh al-yawma. Sumtu al-yawma. Saya berpuasa di hari ini. Maka i'rabnya al-yawma adalah apa? Dzarfu az-zaman. Mansub. Man subu alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirihi. Dan dia muta'aliknya, nanti dia muta'aliknya dengan soma. Jadi yang namanya dhorof itu harus punya muta'alak. Ya, muta'alak tempat bergantung. Fi'il hukum masalnya. Ya, kalau tidak, ya isim fa'il. Ya, ataupun isim maf'ul. Nanti insyaAllah mungkin akan kita susulkan penjelasan tentang muta'alaknya apa. Dzarf, ya, muta'alaknya dzarf. Pada contoh sumtu al-yawma itu yang menasabkan al-yawma itu fi'ilnya soma itu yang bergandengan dengan dhamir. Al-yawma di sini disebutkan yang pertama al-yawma. Al-yawma itu definisinya al-yawma adalah waktu dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya apa? Matahari. Hari ya berarti ya. Betul enggak? Bahasa kita apa? Al-yawma hari ya. Kalau malam, malam. Atau siang gitu ya. Siang, malam. Atau bagaimana? Al-yawma hari ya. Nah itu mana apa? Al-yawma. Waktu dari sejak terbitnya apa? Fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya contohnya tadi. Sumtu al-yawma. Saya berpuasa di hari ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu juga termasuk contohnya. Mansub dia sebagai dzarf. Dzarf apa? Dzarf apa? Hah? Zaman, keterangan waktu. Kemudian yang kedua disebutkan di sini al-lailata, al-lailata. Al-lailah itu lawannya apa? Al-yaum. Kalau al-yaum waktu dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai apa? Terbenamnya matahari. Kalau al-lailah kebalikannya. Dari sejak apa? Ya, terbenamnya matahari hingga terbitnya apa? Fajar shadiq. Ah itu. Ah siang, malam, soalnya gitu ya. Ya, berarti al-yawm siang kalau al-yawm. Ayyamam ma'dudat, ya kan makanya ayyamam ma'dudat, puasa itu hanya beberapa hari saja. Ayyam makanya siang berarti puasa itu kan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayyam makanya ayyam berarti siang. Itu ya. Kalau layla apa? Malam, layali jamaknya. Contoh misalkan i'takaftu al-lailata, saya beriktikaf ya al-lailata di malam ini. Al-laylata mansub sebagai apa? Dharfu zaman. Ya, al-layla dharfu zaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirihi. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini apa? Ghudwatan. Ya, ghudwatan adalah waktu antara salat subuh hingga tulu'i syams. Hingga apa? Tulu'i syams. Apa? Tulu'i syams terbenamnya tulu' apa? Terbitnya matahari. Ya. Waktu antara salat subuh hingga apa? Terbitnya matahari. Jam berapa sampai jam berapa kira-kira? Salat subuh kalau subuh 5.30 terbitnya yang nentu ya. Kira-kira jam berapa terbitnya matahari itu? Jam 6 atau jam berapa? Taqul, ya seperti dalam contoh dikatakan ya. Zarani atau zarani Muhammadun ghudwatan, Muhammad mengunjungiku di waktu pagi. Berarti pagi-pagi banget ya. Pagi apa namanya? Yang banget pagi-pagi banget gitu. Ya. Kemudian ar-rabi' yang keempat apa? Setelah ghudwah ya bukratan. Ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, bukratan itu adalah awal siang. Awal siang. Ya, pagi-pagi juga sama. Ya. Mulainya kapan berarti? Ya, ketika muncul matahari berarti ya, sudah siang. Atau ketika terbitnya fajar sudah masuk. Kemudian yang berikutnya saharan. Ya, saharan disebutkan saharan. Saharan adalah akhir malam, sedikit sebelum datangnya fajar. Ya, itu sahar, waktu sahur. Ya. Akhir malam yang sebentar lagi mau subuh itu. Kalau subuh misalkan jam 4.30 ini mungkin sekitar jam 4 atau jam 4 lebih. Qubail. Qubail itu tasir qabl. Sedikit sebelum fajar. Mungkin fajar kurang 10 menit lagi atau 15 menit lagi atau kurang dari itu. Ya. Misalkan sholaitu. Ya apa? Sholat apa? Sholat al-witr, sholat witr. Apa? Sahara di waktu sahur. Atau zakartu, ya zakartu atau hafiyah, zakartu al-Qur'ana, siapa? Sahara di waktu sahur. Mansub dia ala dzarfiyah az-zamaniyah wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih. Kemudian yang berikutnya ghadan. Semua kita tahu insyaallah makna apa? Ghadan. Ya, besok. Yani hari setelah harimu ini. Berarti apa? Besok. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Disebutkan atamah. Ghadan dan atamah. Atamah adalah nama untuk sepertiga malam yang pertama. Malam itu dibagi menjadi tiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga malam pertamanya itu disebut apa? Atamah. Ya, kalau taruhlah malam itu mulai jam berapa? 6 ya. Kemudian berakhir sampai jam berapa? Misalkan jam 4, maksudnya 10. Nah, jam 4 atau jam apa? 5. Ya dibagi 3 itu. Dibagi 3. Ya, sepertiga pertamanya disebut apa? Atamah. Ya. Atamah. Ya. Shalaitu al-isya'a atau apa? Atamatan. Ya. Ya, salat Isya di waktu apa? Atamah. Ya, sepertiga malam pertama. Mansub ala dzarfiyah az-zamaniyah. Kemudian yang berikutnya apa? Sabahan. Apa maknanya? Pagi. Ya. Nama waktu yang dimulai dari awal. Ya, awal nisful lail. Awal pertengahan malam yang kedua. Ya, sampai zawal itu sabahan katanya. Nama dari waktu yang dimulai dari awal pertengahan malam. Malam bagi dua. Ya. Awal apa? Pertengahan malam yang kedua sampai zawal. Ya, dibagi dua kemudian awalnya itu masuk waktu sobah sampai apa? Zawal. Ya. Kemudian berikutnya apa? Masaan. Apa namanya? Masaan waktu sore hari. Ya. Al-waqt alladhi yabtadi min az-zawal ila nisfil lail. Kebalikannya, sobahan itu masaan. Waktu yang dimulai dari zawal sehingga pertengahan malam. Lawannya saja ya. Sobahan dengan masaan. Taruhlah pertengahan malam itu coba. Kira-kira jam 6 sampai jam berapa tadi? Subuh. 5 ya. Pertengahan malamnya jam berapa itu? Ya mungkin jam 11. Ya, berarti setelah jam 11. Ya. awalnya itu masuk sobah sampai dengan zawal, kemudian zawal sampai jam 11 misalkan, nah itu apa, waktu apa, masaan ya. Kemudian apa lagi disebutkan, abadan ya, abadan. Kemudian apa lagi, amadan, sama maknanya abadan dan amada, maknanya sama, yaitu nama waktu yang diperuntukkan untuk waktu yang akan datang yang tidak ada akhirnya, yang sering diterjemahkan dengan apa, ya selamanya. Lawannya abadan dan amadan itu qat, qat ya. Ini untuk ataupun nama waktu untuk waktu yang telah lewat, kalau abadan yang akan datang gitu. Seperti ma darabtu zaidan qat, saya belum pernah misalkan memukul Zaid sama sekali, ya waktu yang telah lewat. Adapun setelahnya mungkin nanti dia pukul Zaid gitu. Nah itu ya penjelasan dari makna-makna dzaraf. Dzaraf apa yang disebutkan di sini? Dzaraf zaman semua. Ya. Wa ma, kemudian hinan, satu lagi ya. Hinan adalah nama waktu yang mubham. Mubham itu tidak jelas. Tidak diketahui batasan awal dan akhirnya. Ya. Tidak gitu apa? Batasan awal dan akhirnya. Ya. Seperti sahabtu aliyan hinan minad dahr. Saya pernah berteman dengan apa? Tadi siapa? Dengan Ali di satu waktu dari masa. Lupa tapi kapan gitu loh. Enggak tahu awal, enggak tahu akhirnya. Ya. Ah. Wa ma asbaha dzalik. Dan semisal itu masih banyak lagi. Ya. Isim-isim yang menunjukkan kepada apa? Keterangan? Hah? Keterangan apa? Waktu. Ya. Sebelum itu kita tambahkan definisi yang lain, dikatakan yang mirip juga. Ya. Makna dari dzaraf apa? Zaman, ini yang pertama yang kita bahas. Adalah ismun yadullu ala zamani hudusil fi'li mutadhamminan ma'na fi. Isim yang ia menunjukkan kepada apa? Waktu terjadinya perbuatan. Yang mana isim tersebut mengandungi makna fi. Ya, contoh sumtu al-yauma tadi. Ya. Di situ al-yauma dikatakan dzarfuz zaman. Kenapa? Karena dia yang pertama isim, ya kan? Al-yauma isim, ada alif lamnya tuh. Kemudian dia menunjukkan kepada waktu. Waktunya kapan? Ya, menunjukkan kepada waktu terjadinya perbuatan. Perbuatannya apa di situ? As-siyam, as-shaum. Dan pada al-yauma itu ada makna fi. Ini tampak pada terjemahannya. Sumtu al-yauma artinya apa? Saya berpuasa di hari ini, kan? Nah, itu penting ada keterangan apa? Mutadhamminan makna fi. Dzaraf ini mengandungi makna fi. Mengandungi makna apa? Fi. Kalau tidak mengandungi makna fi, maka keterangan waktu tersebut bukan dzaraf. Ya, seperti yaumul jumu'ah yaumun mubarakun. Yaumul jumu'ah yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Ada dua yaum ya, yaumul jumu'ah. Yang pertama, yang kedua, yaumun mubarak. Mengandungi makna fi enggak? Tidak kan? Maka ini bukan apa? Bukan dzaraf, hanya sekedar isim zaman saja gitu. Ya, isim yang menunjukkan waktu, yaumul jumu'ah, yaumun mubarakun. I'rabnya bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini i'rabnya tergantung ambil yang masuk. Kalau pada contoh yaumul jumu'ah ya marfu mubtada. Yang keduanya yaumun mubarak ya khabarnya marfu. Adapun yang sedang kita bahas adalah tentang dzaraf. Ya, tentang apa? Dzaraf. Sehingga harus ya apa? Mengandungi makna fi. Iya. Kata Ibnu Malik dalam Alfiyah, "Adz-dzarfu waqtun aw makanun dhummina fi bi'tiradin kahunam kuth azmuna." Dzaraf adalah waqtun aw makanun, waktu atau tempat yang mengandungi makna fi. Iya, secara pasti. Kahunam kus azmuna. Sui hunam kus azmuna. Di sini hendaknya engkau tinggal untuk beberapa waktu lamanya. Huna umkus azmuna. Ada dua dzaraf dicontohkan sekaligus. Huna dzaraf apa nih? Di sini tinggallah kamu untuk beberapa waktu lamanya. Huna isi apa dzaraf? Makan di sini. Ya, kemudian azmuna beberapa waktu lamanya apa ini? Dzaraf zaman. Ya, nah itu. Kami ya. Contoh yang lain yang ia isim zaman tapi bukan dzaraf ya. Yang ia isim zaman tapi bukan apa? Bukan dzaraf. Adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada hari yang kalian di hari itu dikembalikan kepada Allah. Yauman di sini mansub. Isim zaman juga menunjukkan keterakan waktu. Tapi bukan huruf dia. Kenapa? Karena tidak mengandungi waktu. Nama apa? Fi. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada satu hari yang di hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Ah. Terus dia mansub sebagai apa yaumannya? Mafulun bi. Ya mafulun bi wattaqu yauman. Saya khafa. Ya khafa at-tullabu yaumal imtihan. Ini juga sama. Para siswa takut kepada hari ujian. Takutnya kepada hari ujian. Maka yauma di situ mafulun bi bukan dhorof. Kenapa tidak mandungi mana fi? Ya. Jadi itu penting. Di sini disebut ismu zaman, ini batasannya dhorfu zaman yang ia mansub pertama isim. Zaman menunjukkan keterangan apa? Waktu. Yang ke, yang berikutnya mansub. Kemudian dengan penakdiran makna apa? Fi. Ya. Ya, adzaraf ini ahsan untuk kita sebutkan maknanya secara bahasa itu alwi'a, wadah. Kenapa sih dzarful zaman dan dzarful makan itu disebut dengan dzaraf? Ya, dzarful zaman, dzarful makan, dzaraf itu wadah maknanya. Karena yang namanya waktu dan tempat itu mewadahi semua kejadian-kejadian. Tidak ada satupun kejadian mesti diwadahi oleh apa? Waktu dan tempat. Makanya dikatakan dzarfu zaman dan dzarfu apa? Al-makan. Ya. mungkin kita contohkan dulu, bacakan contoh-contoh atau sebutkan mana dzarfu zamannya. Setelah itu akan kita masuk kepada penyebutan pembagian dzarfu zaman. Saya bacakan syawahid dari Al-Qur'an. Antum coba cari ya mana dzarfnya. Ya mana dzarfu zamannya, dzarfu zaman dulu ya. Kita konsentrasi pada dzarfu zaman dulu, setelah itu apa masuk ke dzarful makan. Atau sebelum Al-Qur'an kita baca contoh di luar Al-Qur'an dulu, kemudian coba antum i'rab ya. Safartu sabahan. Safartu sabahan. Apa artinya? Saya safar di waktu adanya, di waktu pagi. I'rabnya bagaimana? Safartu fi'lun wa fa'il. Safara fi'lun mad mabni 'ala al-fath li ittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Atta dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fa sabahan tarfuz zaman mansub. Kalau mau disebutkan fa'ilnya bil fi'li, oleh fi'il, oleh safara itu amilnya yang menasubkannya. Mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah dhahir 'ala akhirih. Jalastu amamak. Amamak dharfa apa? Dharf amamak, di depanmu. Makan, iya. Kalau ini makan, iya. Nah, sekarang kita contoh dharf makan dulu ya. Dharf zaman, dharfu zaman dulu ya. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka saudara-saudara Yusuf, tatkala mereka membuang Yusuf di dasar sumur, al-jub fi ghayabatil jub, jub itu sumur yang dalam. Setelah itu mereka datang kepada bapak-bapak mereka, itu siapa namanya? Nabi. Nabi Ya'qub. Isya'an yabkun. Isya'an yabkun. Mana di sini dorofnya? Waja'u abahum isya'an yabkun. Mana? Isya'an. Mansub makanya. Mereka datang atau mendatangi bapak mereka di waktu isya yabkun. Itu hal i'rabnya jumlah fi'liyah. Pada mahalnya nasab hal. Dalam keadaan apa? Menangis. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang menemui bapaknya di waktu isya dalam keadaan apa? Menangis. Mana dorofu zamannya? Isya'an. Waktu isya'. Kemudian, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Mana dzarfnya yang mansub di sini? Bukratan. Adapun wa asila mansub sebagai apa? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Asila juga mansub juga. Tapi dia sebagai apa? Ma'tuf 'alal mansub apa? Mansubun mithluh. Iya, karena dia diathafkan kepada bukrah yang mansub, maka dia ikut mansub. Contoh yang lain. Falabista sinina fi ahli Madyana. Falabista sinina fi ahli Madyana. Kemudian kau tinggal wahai Nabi Musa, kata Allah, bertahun-tahun lamanya di negeri Madyan. Mana di sini? Sinin. Dia mansub. Sebagai apa? Dzarfu az-zaman. Tanda nasabnya apa sinin? Ya, niabatan Di annahu jamak apa? Iya. Atau yang lebih tepat mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Mulhaq yang diilhaqkan karena ada beberapa syarat dari jamak mudzakkar salim yang tidak terpenuhi pada sinin. Kemudian wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan. Di sini mana dhorfnya? Ayyaman. Makanya mansub tanda nasabnya apa? Fathah. Ya. Sekarang kita masuk ke pembagian dari apa? Dhorfu az-zaman. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Faham kan tadi definisi dari apa? Dhorfu az-zaman. Secara lughah apa? Al-wi'a, wadah. Ya. Kemudian secara istilah yang disebutkan di sini. Ya. Ismu zaman yang dinasabkan dengan menakdirkan apa? Makna fi. Atau kalau Allah mau disempurnakan, isim yang menunjukkan tentang zaman terjadinya apa? Apa al-hadats, kejadian. Yang dia mansub dengan menakdir ke mana? Fi. Ya. Itu dihafalkan. Ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui bahwasanya isim zaman itu ada dua macam. Isim zaman ada dua macam. Macam yang pertama adalah al-mukhtas. Ya, al-mukhtas. Ya. Dan yang kedua yang mubham. Ya, isim zaman yang mubham. Yang pertama isim zaman yang mukhtas, yang kedua mubham. Apa itu isim zaman yang mukhtas? Isim zaman yang mukhtas adalah isim zaman yang menunjukkan kepada miqdarin muayyan, mahdudin minaz zaman. Kadar tertentu yang memiliki batas dari waktu. Itu apa? Isim zaman yang mukhtas. Ya, apa? Apa yang dia menunjukkan? Ya, kadar tertentu dari waktu. Ada awal, ada akhirnya. Kayak tahun, ada awal akhirnya enggak? Ada. Jumlahnya ada kan? Nah, itu namanya mukhtas. Juga bulan. Apa lagi? Yang mukhtas. Hah? Pekan dan semisalnya. Itu mukhtas namanya. Apa yang menunjukkan kepada kadar tertentu yang terbatas, terbatasi dari waktu. Ya, kemudian yang lawannya mubham. Ya, lawannya saja definisinya. Apa yang dia tidak menunjukkan kadar tertentu dari waktu dan tidak menunjukkan adanya batasan. Ya, paham ini? Jadi, isim zaman ada dua. Yang pertama mukhtas, ada batasannya ya, awal akhirnya. Kemudian ada kadarnya. Ya, ada kadarnya. Yang kedua mubham, tidak ada batas awal akhirnya, juga tidak ada kadarnya. Ya. Contohnya mukhtas, syahr, bulan. Ini kan menunjukkan kepada kadar tertentu, 29 hari ataupun 30 hari, iya kan? Ada awalnya enggak? Ada. Akhirnya ada enggak? Ada. Ya. Demikian pula as-sanah, tahun. Demikian pula al-yaum, satu hari. Tadi sudah lewat. Ya. Kemudian juga al-am, tahun. Juga al-usbu', pekan. Ini contoh apa? Isim zaman yang mukhtas. Kalau yang mubham, contohnya hin, di satu waktu. Ya, zaman, di satu zaman. Ini kan enggak ada apa? Awal akhirnya, tidak ada apa? Batas tertentu atau jumlah bilangan tertentu. Waktun, lahwah, sebentar. Sa'ah, sesaat. Kalau sa'ah ada dua macam ya. Sa'ah ada dua macam. Bisa sa'ah bermakna satu saat, maka ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Mubham. Satu saat. Kadang sa'ah satu jam, maka ini apa? Mukhtas. Ya. Kadang sa'ah bermakna satu jam, yang ini mukhtas. Kadang sa'ah bermakna apa? Ya, mubham. Di satu saat gitu. Ya. Dua macam dari isim zaman ini boleh dia mansub sebagai maf'ul fi atau dhorfu az-zaman. Nama lainnya dhorfu zaman adalah maf'ul fi. Apa? Maf'ul fi. Ya, maf'ul fi. Artinya tidak harus mansub. Kalaupun dijarkan dengan fi ya boleh saja. Sumtu yaumal itsnin, sumtu fi yaumal itsnin juga boleh. Tapi lebih ringkas tadi kan. Yaumal itsnain. Nah, itu yang pertama. Ya, yang pertama yaitu dzarfu az-zaman. Dzarfu az-zaman. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, sebelum kita masuk ke macam dzarf yang kedua atau tambahan yang lain. Penggunaan dzarf zaman itu untuk menggantikan Ya, ringkas, agak lebih ringkas. Iya, lebih ringkas daripada kalau antum sebutkan fi-nya. Iya. Iya. Iya, di antaranya. Ya. Pokoknya prinsipnya dzarfu zaman itu mesti man mansub. Adanya dia mabni tapi pada mahalnya nasab. Iya. Dzarfu zaman yang menasabkannya apa? Yang menasabkan dzarfu zaman dan dzarfu makan apa? Hah? Yang menasabkannya ya fi'il. Fi'il tadi sumtu yaumal jumu'ah atau yaumal khamis, yauma dinasabkan oleh soma. Muta'alliqnya yauma itu dengan soma. Kadang juga bentuknya masdar. Masdar yang menasabkannya. Kadang demikian. Ya. Seperti ajibtu min dzurbika Zaidan al-ana. Saya merasa kagum dengan pukulanmu kepada Zaid di hari ini. Al-ana mansub dinasabkan oleh masdar. Dzurbika. Masdar itu beramal seperti amalannya fi'il juga, mengandungi makna fi'il hadas juga. Sehingga dia juga ya sebagai amilnya yang menasabkan apa? Zaidan. Apa? Ama apa tadi? Al-yauma. Juga isim fa'il juga bisa. Ana dharibun Zaidan ghadan misalkan. Ana dharibun Zaidan ghadan. Ghadan itu apa? Dzarfu zaman mansub. Ambilnya mana yang menasabkannya? Dharibun. Dharib itu isim fa'il mengandungi dua hal. Yang pertama zat, orang yang mukul, yang kedua hadas, kejadian. Ya kan, pemukulan. Sehingga bisa juga enggak mesti fi'il ya. Amilnya enggak mesti apa? Fi'il. Bisa juga isim maf'ul. Zaidun madrubun al-yauma. Zaid di hari ini dipukul. Al-yauma mansub. Apa yang menasabkannya? Madrub. Itu isim maf'ul. Ya. Nanti ada hal yang lain yang hendak kita tambahkan, tapi yang mudah dulu lah, yang mudah dulu. Gimana? Mau dilanjut atau contoh-contoh dulu aja, biar mungkin, hah? Contoh-contoh dulu aja ya. Ya sudah, saya bacakan contoh-contoh aja. Antum cari mana dzarfu zamannya sebelum masuk ke dzarful makan. Insya Allah kalau sudah paham dzarfu zamannya, dzarful makan juga tidak terlalu sulit. Ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan. Nih mana nih dzarfu zamannya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan mansub sebagai dzarfu zaman. Amilnya mana? Muta'alliqnya mana? Muta'alliqnya lailan dengan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah zat yang telah mengisrakan di malam hari. Asra itu perjalanan, memperjalankan hambanya di malam hari. Asra itu asra ada muta'alliqnya mah lailan, tempat bergantungnya lailan, yang menasubkan lailan. Kemudian uhillalakum lailatas siyamir rafath. Rafathu lailata mansub sebagai apa? Dzarfu zaman. Amilnya mana yang menasubkannya? Uhillalakum ahalla yuhillu uhilla. Ya. Uhillalakum. Uhillalakum itu dari ahalla. Dimabni majhulkan, uhilla dihalalkan atas kalian. Gitu ya. Ahalla yuhillu. Ahalla uhilla dimabni majhulkan. Kemudian yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mana dzarfnya? Yauma. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Ada enggak? Abada. Mana amilnya? Wala nuti'u fikum ahadan abada. Nuti'u. Fal mughirati subha. Demi kuda-kuda yang ia menyerang musuh di waktu subuh. Subha. Amilnya mana? Al-mughirat. Kan mughir itu isim fa'il. Mengandungi makna fi'il. Dia juga sebagai amil dari apa? Dzarf. Mughirat itu dari aghara yughiru, menyerang. Ya, gharah, serangan. Fal mughirati subha. Wasabbi, sudah ini sudah. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Atau sebelum itu, saya tanya ya dzarfnya, mukhtas atau mubham. Tadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dzarfnya mukhtas atau mubham? Lain mukhtas, karena ada awal, ada akhirnya, ada kadarnya. Kemudian juga Lailatul Siyam mukhtas atau mubham? Mukhtas. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Mubham. Fal mughirati subha. Mukhtas. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Hina mana dzarfnya mana? Hina. mubham. Hina ya, hinanya itu dorofnya. Maka subhana itu sudah dilewatin irabnya apa mansub sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdhuf wujuban, wajib dimahdhufkan. Usabbih subhana itu wajib dibuang fi'ilnya, amilnya mansub dia ya. Hina itu dorof, dorof apa? Zaman yang mubham. Wa antum hina idin tanzurun, mana dorofnya dulu? Hin dan id ada dua. Ya, hina idin tanzurun. Ya. Ada dua dorof. Hina dorof apa? Zaman yang mubham. Labithina fiha ahqaba. Ahqaba. Ya. Kemudian arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Apa? Ghadan. Mukhtas atau mubham? Fa ahya bihi al-ardu ba'da mautiha. Mana dhorofnya? Fa ahya bihi al-ardu ba'da mautiha. Fa ahya ba'da itu dhorof apa? Zaman juga, ba'da bisa dhorof zaman, bisa dhorof makan. Jadi di sana ada dhorof yang bisa digunakan untuk makan, bisa untuk zaman, kayak ba'd dan qabl. Contoh ba'd ya. Jalastu ba'daka, saya duduk di hadapanmu setelah kamu, maksudnya itu. Tuh. Ya ataupun masyaitu ba'dak, saya berjalan setelah engkau. Waktu kan? Waktu bisa zaman. Ya itu ba'd. Soalnya shalaitu ba'da apa? Adh-dhuhr. Ini waktu, ya kan? Kalau makannya tempatnya tadi jalastu ba'dak, saya duduk setelah engkau. Berarti di depan atau di belakang? Ya. Depan ya, kalau qoblak sebelum kau berarti belakang ya. Duna juga demikian, duna. Jadi ada yang musyarak. Kemudian fasabbihuhu fil ardh fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Mana di sini? Arba'ata mungkin nanti kita bawakan. Ada di sana pengganti-pengganti dari dhorof yang dia di-i'rab sebagai dhorof juga. Cuma tadi mau saya sampaikan takutnya belum saatnya ya, nanti ya kita sebutkan pengganti-pengganti dari dhorof seperti arba'ata ayyamin, arba'ata dhorof. Kok dhorof padahal dia arba'ata apa itu? Adad kan, nanti ada bahasanya adad yang didhofahkan kepada dhorof, maka i'rabnya dia seperti dhorof juga mansub ya, nanti ada. Cukup atau lanjut? Cukup dulu ya, insyaallah pertemuan berikutnya adalah tentang dhorof apa? Makan. Setelah itu kita sempurnakan dengan beberapa tambahan. Kemudian pertemuan berikutnya latihan-latihan. Paling gitu ya. Ya, wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.